tawdhi' al-ahkam, penjelasan hukum-hukum dari Bulughul Maram oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kita sampai pada bab wudu dari kitab Thaharah di akhir pembahasannya. Dan beliau menyatakan siapa yang hafal hadis kemudian dihafalkan oleh sebagian ikhwah. Kemudian beliau menyatakan semoga Allah menjaga kalian sebagaimana kalian menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-su'alul awwal barakallahu fiikum. Ma hukmu takhlil al-lihya fil wudu? Pertanyaan pertama, apa hukumnya menyela-nyela jenggot ketika berwudu? Al-jawab mustahab. Jawabannya adalah sunnah. Fahal hadha al-istihbab li jami'i halat al-lihya al-khafifa wal-kathifa? Apakah sunnah untuk menyela-nyela jenggot ini berlaku baik jenggotnya tebal ataupun yang tipis? Al-jawab al-lihya al-katha faqat hiya allati yumkinu takhliluha wa dhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kana katha al-lihya wa kathira sha'ri al-lihya فكان يخللها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ثبت في هذا الحديث. Kemudian yang kuat, nah bahwasanya disunahkan ini hanya sebatas jenggot yang tebal. Adapun, nah, dan ini yang paling pantas untuk disela-sela dalam berwudu, karena Rasulullah SAW jenggotnya tebal dan juga banyak, berkaitan dengan jenggot Rasulullah SAW. أما اللحية الخفيفة والتي يظهر من خلالها البشرة فعندئذ قال العلماء هذه اللحية الخفيفة والشعيرات القليلة في اللحى تغسل مع الوجه عند غسل الوجه يغسل لحيته. Adapun jenggot yang tipis yang mungkin akan terlihat nam kulit nam janggutnya, maka dibasuh bersamaan dengan membasuh wajah. As-su'al alladhi yalihi barakallahu fiikum kayfa yukhallilu al-mutawaddi'u lihyatahu? Kayfa yukhalliluha? Bagaimana menyela-nyela jenggot ketika berwudu? Caranya maksudnya. نعم أما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يثبت في ذلك الكيفية والأمر في ذلك واسع فكل صورة بها تخليل ويصدق عليها لفظ تخليل فتصح عندئذ وتجزئ. Tidak datang penjelasan dari Nabi SAW bagaimana cara menyela-nyela jenggot bagaimanapun keadaannya dengan cara apapun yang di situ dikatakan sebagai nyela-nyela jenggot, maka sah, dan diberikan pahala dengan cara apapun keadaannya. As-su'al alladhi yalihi barakallahu fikum, hal yujzi' an yatawadda' al-mutawaddi' bi thuluthay muddin min al-ma' yujzi'? Apakah ini sah? Jadi nyela-nyela dengan sepertiga, jadi mud, sepertiga mud. Selesai 2/3. 2/3 mud. Apakah sah? Yujze. Qala yujze. Umada indak? Yujze. Qala yujze. وماذا عندك يجزى كلكم على الإجزاء بدون شرط يجزئ إذا عمم أعضاء الوضوء إذا عمم لغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه وغسل رجليه أجزأ أما إذا لم يعمم أو نقص من غسل بعض الأعضاء بقيت له رجل، فعندئذ ما يجزئ حتى يعمم. فنقول يجزئ، نعم يجزئ، بشرط أن يعمم أعضاء الوضوء. طيب pertanyaan kita ulang, apakah sah wudu seorang yang menggunakan air 2/3 mud? Jawabannya adalah sah selama itu bisa mengusap atau air tersebut bisa mencukupi dari seluruh anggota wudunya. As-su'alu alladhi yalihi barakallahu fikum, hal sunnah akhdhu ma'in jadid limasih ar-ra's am akhdhu ma'in jadid limasih al-udhunayn? لمسح الرأس، وهنا لمسح الرأس أم مسح الأذنين؟ نعم أصبت ماء، أخذ ماء جديد في الوضوء لمسح الرأس. وأما مسح الأذنين فبالبلل المتبقي نعم في اليدين بعد مسح الرأس يمسح الأذنين. يا apakah perlu mengambil air yang baru untuk mengusap kepalanya dan juga telinganya? Ya benar bahwasanya dengan air yang baru untuk mengusap kepalanya, adapun untuk mengusap telinganya, berkaitan sisa yang masih basah di tangannya digunakan untuk mengusap kedua telinga. As-su'alu alladhi yalih, ma ma'na qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna ummati yatuna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athari al-wudu'. فما معنى غرا محجلين؟ نعم بياض ونور، لهم بياض ونور، أين؟ في أجسامهم كلها؟ نعم في الوجوه وفي الأيدي وفي الأرجل. Pertanyaan berikutnya, apa pengertian inna ummati yud'una yawmal qiyamah di ghurran muhajjalin min athari al-wudu? Berkaitan hurran muhajjarin, artinya adalah warna putih dan juga cahaya nanti pada yaumul qiyamah. Berkaitan dengan warna putih dan cahaya tersebut, itu sebatas di anggota wudunya, yaitu di wajah, tangan dan kaki. Akhiru su'alin, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, man ilqa'il? Al-jawab huwa min kalami Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, فهو مدرج قال البيقوني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. طيب berkaitan pertanyaan berikutnya, man syata minkum ayuti la ghurratahu falyaf'al, ini perkataan siapa? Jawab oleh sebagian ikhwah adalah perkataan Abi Hurairah. Dan berkata Imam Bayquni wal mudjadu fi al-fatid nata salat min ba'di al-fati yattasalat. Itu perkataan Al-Imam Al-Bayquni berkaitan dengan mudraj. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi wa 'an 'Aisyah ummi al-mu'minin radhiyallahu ta'ala 'anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa 'ala alihi wa sallam yu'jibuhu التيمن، وفي رواية يحب التيمن في تنعله أي في انتعاله وفي لبسه لنعليه وترجله يعني في تسريحه لشعر رأسه وفي طهوره يعني في الوضوء وفي الغسل وفي شأنه كله أي في جميع أموره مما يستحب فيها تقديم اليمين، متفق عليه. قال حافظ رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها bahwasanya kan Rasulullah SAW yujibu atayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kullih. Fi tana'ulihi, yaitu seorang yang memakai sandalnya, wa tarajjulihi, orang yang bersisir, kemudian wa fi sya'ni kullih, dan dari semua keadaannya. Beliau mendahulukan dari sebelah kanan. ففي هذا الحديث بارك الله فيكم إخبار أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كثير من شؤونه، بأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه وكان يحب التيمم، فيبدأ باليمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا انتعل قدم رجله اليمنى أولا، وإذا خلع قدم اليسرى كما جاء في حديث آخر، وإذا سرح شعره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدأ بالشق الأيمن. فقد كانت العرب إذا سرح أحدهم شعره يفرقه من يافوخه من المنتصف، هذا نصف وهذا نصف آخر، فكان يبدأ بتسريح الشق الأيمن في تيمنه في ترجله، وهكذا في طهوره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا توضأ بدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وإذا اغتسل عمم الجزء الأيمن قبل الأيسر. نعم، وفي شأنه كله، أي في الأمور المستحبة والأمور التي يكون فيها تقديم اليمين أولى. Dari hadis ini, khabar dari Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau nam senang untuk memulai perkara-perkara yang baik dari sebelah kanan, baik itu memakai sandal, beliau mulai dengan nam kaki yang sebelah kanan, kemudian kalau melepaskannya beliau mulai dengan kaki yang kiri, demikian pula ketika menyisir dimulai dari sebelah kanan, karena orang Arab biasanya membelah bagian tengah di kepalanya, bersisir bagian yang kanan lebih dahulu baru yang sebelah kiri. Demikian pula dalam tuhuri, dalam bersuci, ketika berwudu mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Demikian pula dalam mandi, nah, seorang menyempurnakan dulu yang sebelah kanan dan baru yang sebelah kiri. Wa qawluha radwanullahi ta'ala 'alayha wa fi sya'nihi kullihi, أي في أعظم أو معظم أموره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي كله مما يستحب فيه التقديم، فالأكل باليمين وهكذا الشرب باليمين، واللبس كما سيأتي معنا البدء باليمين وهكذا. Penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha, nah, mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan dalam perkara-perkara yang memang nah, dimulai dari sebelah kanan, maka beliau memulai perkara-perkara tersebut dalam di sebelah kanan. Seperti makan, maka beliau mulai dengan nah, beliau memakai tangan kanan. Minum juga memakai tangan kanan. Demikian pula dalam memakai pakaian, nah, beliau nah, mendahulukan yang sebelah kanan. وقد جاءت السنة في بعض الأمور أن يقدم اليسرى، كما ذكرنا عند خلع النعال يبدأ باليسرى، وأيضا عند الدخول عند الخروج من المسجد جاءت السنة كما هو عند البيهقي بتقديم اليسرى. Dan di sana ada enam sunnah untuk didahulukan yang sebelah kiri. Seperti seorang yang melepas sandalnya, maka dimulai dengan yang sebelah kiri. Demikian pula ketika keluar dari masjid, telah datang sunnah yang dilakukan oleh Imam Baihaqi, beliau ketika keluar masjid mendahulukan kaki yang kiri. وذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه لهذا الحديث في باب الوضوء هو الاستشهاد بلفظة وطهوره، يدخل في ذلك الوضوء فيقدم الميامن من يده ورجله قبل المياسر. Dan musannif menyebutkan hadis ini, nah beliau berkaitan dengan nah, yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan tuhur di dalam bersuci. Dan beliau mendahulukan nah, agar seorang itu mendahulukan dari yang sebelah kanan. Baik, nah ketika berwudu maka mendahulukan tangan yang kanan, demikian pula ketika mencuci kaki mendahulukan kaki yang kanan. Idzan hadzal hadits barakallahu fikum يستفاد منه فوائد. من فوائد هذا الحديث أولا استحباب تقديم اليمين في التطهر في الوضوء وفي الغسل وعند التنعل وعند الترجل وما أشبه هذا في الأمور المستطابة. Dari hadis ini, semoga Allah memberikan barokah kepada kalian. Ada beberapa faedah di antaranya, 6 sunnah untuk mendahulukan yang kanan, baik dalam bersuci, ketika berwudu, ketika mandi, demikian pula ketika memakai sandal dan juga ketika bersisir, dan juga perkara-perkara yang menyerupai dari perkara ini dari hal-hal yang baik. Wa aydhan yustafadu minhu anna al-yusra al-yad al-yusra للأشياء المستقذرة كالاستنجاء والتمخط والاستنثار ونحو ذلك. Kemudian yang kedua, adapun tangan yang sebelah kiri itu didahulukan dari perkara-perkara yang menjijikkan, seperti seorang ketika bercebok, demikian pula ketika mengeluarkan ingus, dan juga ketika seorang menghembuskan air dari hidungnya. Ini didahulukan dari tangan yang sebelah kiri. Wa yustafadu aydhan min al-hadithi fadilatu al-yamin 'ala al-yasar. Dan juga faedah berikutnya, keutamaan yang kanan daripada yang kiri. Sawan kanat yadan aw rijlan fatuqaddamu al-yumna 'ala al-yusra. Baik itu tangan atau kaki, maka didahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wa huna mas'alatun barakallahu fikum wa hiya law anna shakhsan tawadda'a fa bada'a bil yusra thumma al yumna hal yashih wudhu'uhu am la. Di sini ada pertanyaan, semoga Allah memberikan barokah kepada kalian. Jikalau seorang itu berwudu, beliau mendahulukan yang sebelah kiri sebelum yang kanan, apakah sah wudunya? فما هو الجواب يصح وضوءه الجواب بالإجماع وبلا خلاف وضوءه صحيح لكن إن تعمد المخالفة فاته أجر اتباع السنة. Jawabannya sah menurut kesepakatan, tidak ada milisi sama sekali. Akan tapi kalau dia ini sengaja meninggalkan perkara tersebut, maka dia telah kehilangan banyak pahala. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. As-su'al alladhi yalihi barakallahu fikum wa huwa 'inda al-wudu. Hal yabda fi ghasl wajhihi bisyiqqi wal khadd al-ayman qabla al-aysar wa bil udhun al-yumna yamsahuha thumma al-yusra أم يغسل هذه دفعة واحدة أي وجهه دفعة واحدة ويمسح أذنيه دفعة واحدة معنا في آن واحد. Pertanyaan berikutnya, semoga Allah memberikan barokah kepada kalian. Seorang yang berwudu ketika membasuh wajahnya, itu mendahulukan wajah yang sebelah kanan dari pipinya, kemudian baru yang kiri. Demikian pula ketika mencuci, mengusap telinganya, itu mendahulukan yang kanan atau setelah itu baru yang kiri, atau sekali usapan dan sekali membasuh wajah itu secara langsung, ya tidak mendahulukan yang kanan atau yang kiri. Fama huwa al-jawab? Naam. Yaghsilu wajhahu duf'atan wahida khaddihi wa shiqqihi al-ayman wal-aysar wa yamsahu udhunayhi fi anin wahidin wa duf'atan wahida. Jawabannya adalah dia langsung membasuh wajahnya sekali basuhan, walaupun 3 kali. Demikian pula mengusap telinga itu sekali, usapan bersama-sama. Bersama-sama. Lakin law qala qa'il law anna shakhsan mabtura ahad al-yadayn maqtu'a ahadi al-yadayn fa kayfa yamsahu udhunayhi? Jika seorang tangannya puntung atau terputus, bagaimana cara mengusap telinganya? Al-jawab yamsahu wahidatan thumma al-ukhra fa in bada'a bil yumna thumma al-yusra fa huwa awla wallahu a'lam wa in bada'a bil yusra mathalan in kanat al-yumna hiya al-maqtu'a fa bada'a bil yusra lil yusra ثم اليمنى أيضا لا بأس. Nah, jika salah satu tangannya itu terputus atau puntung, maka seandainya yang putus itu tangan yang sebelah kiri, maka tidak mengapa dia mendahulukan mengusap telinga yang sebelah kanan baru yang kiri. Kalau seandainya tangan yang kanan yang terputus, maka tidak mengapa juga dia mengusap yang kiri baru yang kanan. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. Berkata الحافظ semoga Allah merahmatinya dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Oleh Rasulullah SAW, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Jika kalian berwudu, maka hendaknya kalian mulai dengan yang sebelah kanan. Dikeluarkan oleh Imam yang empat dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa qawluhu hadzal hadits awalan min haitsu ad-daraja hadits sahih wa huwa fi sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain. Yang pertama berkaitan kedudukan hadis ini, hadis ini adalah hadis yang sahih dan juga ada di dalam Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain li Syekh Mukbil. Wa qawluhu akhrajahu al-arba'ah lam yukhrijahu An-Nasa'i wa Tirmidzi bi hadha al-lafdh. Dikeluarkan oleh Imam 4. Ini tidak dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa An-Nasa'i dengan lafaz ini. Wa hadha al-hadithu ma'na أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو أمر إرشاد إن توضأنا أن نبدأ بالميامن في ماذا؟ الجواب في غسل اليدين وفي غسل الرجلين. Makna dari hadis ini bahwa Nabi SAW memerintahkan, di sini perintah adalah sebagai bentuk arahan yang bagus, jika seorang itu berwudu maka mendahulukan yang kanan. Dalam apa? Ya, beliau yang menjelaskan ya, ketika mendahulukan yang kanan dalam mencuci tangan dan juga mencuci kaki. Jaa aidan fi riwayatin idza labistum aw tawaddatum fayustafad anna al-libs aidan illa bisna nabda bil mayamin 'inda idkhal al-yadayn fi al-akmam wa 'inda idkhal ar-rijlayn في ماذا؟ في السراويلات فنبدأ بالميامن الأيمن من اليد ثم اليسرى والأيمن من الرجل ثم اليسرى. Ada riwayat yang lain, idza labistum aw tawaddatum. Jika kalian memakai pakaian atau berwudu, maka hendaknya mulai sebelah kanan. Dari sini bisa diambil faedah juga bahwasanya ketika berpakaian pun juga demikian. Ketika memakai baju maka mendahulukan lengan yang kanan. Demikian ketika memakai sirwal misalnya, maka mendahulukan kaki yang kanan. Fa hadha al-hadith barakallahu fikum fihi fawaid min fawaid hadha al-hadith ta'kidu istihbab al-bid'i bil yamin fil wudu wa kadhalika fil ghusl. Dalam hadis ini ada beberapa faedah di antaranya, jadi penguat tentang sunnahnya untuk mulai sebelah kanan ketika berwudu dan juga ketika mandi. Wa aidan ta'kid istihbab al-bid' bil yamin 'inda al-lubs. Dan juga penguat sunnahnya untuk mulai sebelah kanan ketika memakai baju. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimatullah ta'ala alayhi wa 'an al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين وعلى العمامة والخفين أخرجه الإمام مسلم. Berkata al-Hafiz semoga Allah merahmatinya dari Mughirah bin Syu'bah semoga Allah meridainya bahwa Nabi SAW tawadda'a famasha binasiyati wa al-imamah wal khufain. Bahwa Nabi SAW berwudu dan mengusap keningnya dan juga imamah serta kedua khuf, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa qawluhu famasaha binasiyatihi an-nasiyah hiya qisasu asy-sya'ri alladhi yakunu fi muqaddimati ar-ra's. هذه الناصية فمسح على ناصيته والعمامة. Berkaitan nasiah, maksudnya di sini adalah jadi awal tumbuhnya nam rambut. Nam dan juga beliau mengusap imamah serta khufain. Jadi bagian depan. Fayahki lana al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu fima shahidahu fi wudhu'in nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam annahu shahida an-nabiy alaihi salatu wassalam yatawadda wa fi wudhu'ihi لم يمسح رأسه وإنما مسح على ناصيته وعلى العمامة لم يمسح رأسه لماذا؟ لأنه كان معمما كانت عليه عمامته فمسح على الناصية وعلى العمامة وأيضا لم يغسل رجليه لماذا؟ لأنه كان منتعلا لخفيه فمسح على الخفين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مغيرة بن شعبة menceritakan tentang wudu Nabi SAW, bahwasanya beliau SAW ketika berwudu mengusap lam di tempat tumbuhnya lam rambut yang ada di kening ini dan juga imamah. Kenapa beliau mengusap imamah? Karena beliau memakai imamah. Demikian pula beliau tidak membasuh kakinya dikarenakan beliau sedang memakai kedua khuf. إذن هذا الحديث بارك الله فيكم يستفاد منه فوائد. من فوائد هذا الحديث أولا مشروعية المسح على العمامة في الوضوء. Dari hadis ini ada beberapa faedah, di antaranya disyariatkan untuk mengusap imamah ketika berwudu. فمن كان متوضئا وعليه عمامته فالسنة أن يمسح على العمامة وإن هو مسح على عمامته فعندئذ أجزأه عن المسح لرأسه. Ketika seorang berwudu dan beliau memakai imamah, maka disunahkan untuk mengusap imamahnya. Jadi kalau seorang sudah mengusap imamah, maka sah nah wudunya walaupun dia tidak mengusap rambutnya. فَإِذَا قَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَنْتَ لَمْ تَمْسَحْ بِرَأْسِكَ فيرد عليهم قائلا قد مسح النبي على عمامته فأجزأ المسح على العمامة عن المسح على الرأس. Jadi kalau ada yang bertanya, Allah merintahkan famsahu biru'usikum, maka usaplah kepala kalian. Kalian tidak mengusap kepala, bagaimana jawabannya? Jawabannya bahwa Nabi SAW itu mengusap imamahnya. Jadi seorang yang mengusap imamahnya maka sah juga walaupun tidak mengusap nama rambutnya atau kepalanya. ومما يؤكد مشروعية المسح على العمامة ما جاء في البخاري عن عمر ابن أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته. Nah, sebagai penguat tentang disyariatkan untuk mengusap imamah, apa yang dalam Sahih Bukhari dari Amr bin Umayyah bahwasanya Rasulullah SAW itu masaha imamati, mengusap imamahnya. وأيضا في مسلم عن بلال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على الخمار لكن جاء لفظ البيهقي ومن نفس المخرج مسح على العمامة. Dan juga dalam Sahih Muslim dari riwayat Bilal bin Abi Rabah bahwasanya Rasulullah SAW mengusap khimar. Namun di sana ada lafaz yang disebutkan oleh Imam Baihaqi dan satu makhraj bahwasanya beliau itu mengusap imamahnya. Wa aidan jaa'a 'inda al-Imam Ahmad 'an Thauban fi al-hadits as-sahih anna Rasulullah 'alaihi as-salatu was-salam amara bil mashi 'ala al-'asa'ib wal-'asa'ib ma yu'assab bihi ar-ra's min al-'amaim wa nahwiha. Dan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Thauban dengan hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW itu mengusap asaib, masaha asaib. Dan asaib adalah apa yang mengelilingi kepalanya baik itu berupa imamah ataupun yang lain. Wa inna ma dzakarna al-adillah linu'akkida mashru'iyyat al-mash 'ala al-imamah. Kita sebutkan hadis ini adalah untuk penguat tentang disyariatkan mengusap imamah. Wa lidzalika qala ba'du ahli al-'ilm kal Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala 'alaihi al-ahadits fil mashin ja'at على ثلاثة أنواع: مسح على الرأس وحده، اثنان مسح على العمامة وحدها، ثلاثة مسح على الناصية مع العمامة، وكله ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. Rahimahullah, sebagian ulama menyebutkan seperti Imam Syaukani tentang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu mengusap imamah, yaitu ada tiga macam. Yang pertama, mengusap kepalanya saja. Yang kedua, mengusap imamahnya saja. Yang ketiga adalah mengusap nasiyah, jadi awal tumbuhnya rambut di kening, dan juga imamahnya. Semua sabit datang dari Nabi Muhammad SAW. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية المسح على الخفين. Dan juga hadis ini dia bisa diambil faedah tentang disyaratkan untuk mengusap kedua khuf. وأن المسح على الخفين في الوضوء بشرطه يجزئ عن غسل القدمين. Dan bahwasanya mengusap kedua khuf, ketika berwudu dengan syarat-syaratnya, maka sah untuk pengganti dari membasuh kaki. Wa sayati ma'ana insyaallah jalla wa ala babul mashi 'ala al-khuffain ma'a masailah. Dan akan datang penjelasannya tentang mengusap kedua khuf dan juga permasalahan-permasalahannya. Lakin huna mas'alatun barakallahu fiikum fil mashi 'ala al-'imamah wa hiya hal yushtarat lil mashi 'ala al-'imamah an yakuna qad labisaha wa ta'ammama بعد أن توضأ ومسح على رأسه أم لا يشترط هذا؟ Di sini ada permasalahan ketika seorang itu mengusap imamahnya. Jadi apakah disyaratkan? Jadi seorang ketika mengusap imamah itu, ketika dia memakainya, imamah tersebut dalam keadaan sudah berwudu atau tidak disyaratkan? Ini pertanyaannya. Jadi dikatakan mengusap imamah itu ketika seorang memakai imamah itu disyaratkan berwudu lebih dahulu atau tidak? Al-jawab, la yushtaratu fil mashi 'ala al-imamah an yakuna qad ta'ammama wa huwa 'ala tahara. La yushtaratu hadha. Fal mashu 'ala al-imamah laysa kal mashi 'ala al-khuffain. Al mashu 'ala al-khuffain lahu shurut, amma al mashu 'ala al-imamah bila shurut. Jawabannya tidak disyaratkan. Ketika seorang itu memakai imamah tidak disyaratkan, namun ketika memakainya dalam keadaan sudah dalam keadaan suci. Lain halnya dengan mengusap khuf. Mengusap khuf itu disyaratkan dalam keadaan bersuci, karena mengusap khuf itu ada beberapa syarat. Sementara mengusap imamah tidak ada syaratnya. Wal masalatul ukhra barakallahu fikum wa hiya hal yushtaratu fil mashi 'ala al-imamah an takuna al-imamah muhannaka بمعنى بارك الله فيكم أن تكون العمامة معممة للرأس وهكذا لا يستطيع أن يفكها بسهولة فهي محنكة أم يجزئ أن يمسح على العمامة ولو لم تكن محنكة. Pertanyaan berikutnya, apakah disyaratkan ketika mengusap imamah itu, jadi imamah dalam keadaan kuat, jadi tidak gampang untuk dilepaskannya, apakah boleh juga dari imamah yang mudah untuk dilepas? Yang muhannakah itu bisa menutupi seluruh kepalanya dan juga sulit untuk dilepaskannya. Al-jawab, la yushtaratu fil mashi 'ala al-imamah an takuna muhannakatan fayakfi an tu'ammima ar-ra's wa an tughatti ar-ra'sa aw aktsara. Yakfi hadha. Wa ila dhalika dhahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaihi. Tidak disyaratkan dalam mengusap imamah itu dalam keadaan muhannakah, dia menutupi mayoritas kepalanya dalam keadaan sulit dilepas. Jadi cukup seorang pakai imamah yang menutupi kepalanya, itu sudah dibolehkan untuk mengusap imamah, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala al-hafidhu Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma fi sifati حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به قال ابدأ بما بدأ الله به قال أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر عند مسلم بلفظ أبدأ أي أنا أبدأ بما بدأ الله به. Berkata Al-Hafidz, semoga Allah merahmatinya, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, tentang sifat haji Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, ibda'u bima bada Allah bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Dikatakan oleh Imam An-Nasa'i, demikian maka lafad nam amr, yaitu ibda'u. Dan riwayat Muslim dengan lafad khobar, yaitu abda'u, ana abda'u, saya memulai nam dengan apa yang Allah mulai dengannya. Jadi nam. أما بالنسبة لدرجة هذا الحديث فرواية الإمام مسلم صحيحة، بينما رواية النسائي التي هي بلفظ الأمر فشاذة. Kedudukan hadis ini ada riwayat Muslim yang maka lewat riwayat itu khabar yaitu abda'u adalah sahihah, riwayat yang sahihah. Adapun amin qala Imam An-Nasa'i dan maka lafaz ibda'u itu fi'il amr, makanya adalah riwayat yang syadzah, yang ganjil. Wasyadz min qismi dhaif. Dan syadz termasuk bagian hadis yang lemah. Wa amma binisbah li ma'na al-hadis abda'u ay hadha lafzu al-khabar abda'u ana bima bada Allahu bih. Bima bada Allahu bih. Hadha fi madha? Hadha fi as-sunnah. عند السعي بين الصفا والمروة ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لما حج بدأ السعي من الصفا إلى المروة، فبدأ حركة السعي من أين؟ من الصفا، ولم يبدأ من المروة، إنما بدأ من الصفا إلى المروة. لماذا؟ الجواب لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أبدأ بما بدأ الله بذكره. بدأ بذكر ماذا؟ الصفا والمروة؟ الجواب الصفا. قال أبدأ أي السعي بين الصفا والمروة من الصفا، حيث بدأ الله عز وجل بذكر الصفا في كتابه الكريم. Mana hadis ini yaitu abda'u dengan lafaz khabar, bahwasanya dalam sunnah disunnahkan ketika sa'i ya seorang itu memulai dari Safa baru Marwah. Ya, ketika seorang melakukan ibadah haji dimulai dari Safa baru Marwah. Kenapa di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW itu memulai dengan apa yang Allah mulai penyebutannya dalam Al-Qur'an, yaitu Inna Safa wal Marwa. Safa dan Marwa. Dimulai dari Safa dulu baru Marwa. Wa sunnah lil hajj wal mu'tamir 'inda bid'i as-sa'i baina as-Safa wal Marwa an yaf'ala ma fa'alahu an-nabi wa huwa عند أن قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الصفا، عند أن قرب يعني ها هنا لم يصل بعد وقرب من الوصول، قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. فهذه سنة للحاج والمعتمر قبيل السعي من الصفا إلى المروة يقول هذا، يقرأ الآية ويقول أبدأ بما بدأ الله به. Ya, disunahkan ketika orang melakukan ibadah haji ataupun umrah, ketika seorang itu sudah mendekat ke Safa, maka hendaknya dia membaca firman Allah Inna Safa wal Marwata min sya'airillah Abda'u bima bada Allah bih. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar agama Allah, dan aku mulai dengan apa yang Allah sebutkan. Di sini sebelum dia keliling, jadi sebelum sampai ke Safa, dia mengucapkan Inna Safa wal Marwata min sya'illah abda'u bima bada Allah bih. Wa hadha adh-dhikr wa hadha al-qawl innama yakunu bid'a as-sa'i kullih. Bima'na la yaf'alu hadha idha wasala ila al-Marwah. ولا يفعل هذا عند أن يرجع إلى الصفاء، يقوله مرة جديدة أثناء السعي وأثناء الشوط، لا، إنما يقول مرة واحدة عند القرب وقبل أن يبدأ السعي، فإذا بدأ السعي فعندئذ لا يقوله بعد ذلك حتى يفرغ من سعيه. Dan ucapan ini, ucapan inna safa wal marwata min sya'irillah abda'u imam adallah bihi, diucapkan ketika seorang itu sudah dekat dengan safa. Dia belum lam sa'i, melakukan sa'i. Ketika sampai ke Marwa tidak mengucapkan lagi, atau ketika lam perjalanan antara Safa dan Marwa juga tidak mengucapkan. Jadi ucapkan cukup sekali ketika seorang itu dekat ke Safa dan sebelum lam melakukan sa'i antara Safa dan Marwa. Hadzal haditsu kama fahimtum haditsun muta'alliqun bimadza? Muta'alliqun bil hajj. Alaysa kadhalik? فلماذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب الوضوء؟ Hadis ini disebutkan berkaitan dengan nam haji. Kenapa nam al-hafidh mencantumkan hadis ini di bab taharah? Al-jawab, ذكره في باب الطهارة وفي باب الوضوء من أجل أن يؤكد قضية ومسألة البدء باليمين، أن نبدأ باليمين. Beliau Hafidh menyebutkan dalam pembahasan taharah, nah, bahwasanya ini sebagai penguat untuk dalam permasalahan yang baik itu dimulai dari sebelah yang kanan, sebelah kanan. وذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به، قال أهل العلم هذا وإن كان له سبب، فالعبرة بعموم اللفظ، نبدأ بكل ما بدأ الله به، نعم، من الميامن وغيره. Dikarenakan Rasulullah SAW beliau menyatakan abda'u bima bada Allah bih, aku mulai dengan apa yang Allah mulai sebutkan dalam Al-Quran. Sebagai ulama menyebutkan, walaupun nah di sini ada sebab kenapa Rasulullah mengucapkan demikian tadi, al-ibrah bi'umumi al-lafad. Jadi bisa diambil adalah keumuman lafad, bahwasanya Nabi SAW itu mulai perkara yang baik dari sebelah kanan dan juga dalam permasalahan yang lain, dalam taharah dan juga yang lainnya. Famathalan inda anna tawadda, هل نبدأ بارك الله فيكم بغسل الرجلين أم بغسل الوجه؟ الجواب نبدأ بغسل الوجه. لماذا؟ الجواب لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أن توضأ بدأ بغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل الرجلين. Contoh, jika seorang itu berwudu, apakah mulai membasuh kedua kakinya baru wajahnya? Jawabannya, nah, membasuh wajahnya baru enam kakinya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW melakukan demikian. Beliau memulai itu dengan membasuh wajahnya kemudian enam, kemudian baru meneruskan sampai ke kakinya. Lakin law qala qa'il i'tini dalilan min al-Qur'an. Dalilan min al-Qur'an an nabda' bil wajh qabla al-yadayn وباليدين قبل الرجلين، فماذا نذكر له من الأدلة؟ Jikalau seorang mengatakan datangkan kepada saya dalil dari Al-Quran bahwasanya kita ini mulai wajah sebelum kaki dan mulai enam tangan sebelum kaki, enam, sebutkan dalil enam kepada kami, mana dalilnya dari Al-Quran? Al-jawab سنذكر الآية القرآنية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Jawabannya kita akan sebutkan dalil dari Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian itu bangkit hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, wa aydiyakum, dan juga tangan kalian, ila marafiqi, sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan usap kepala kalian, warajulakum lakabayin, dan basuh kaki kalian sampai ke mata kaki. فإذا قال هذا القائل قال ليس فيها البدء بغسل الوجه، هل قال نبدأ بغسل الوجه ثم بغسل اليدين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين، هل فيها هذا؟ Ada yang menanyakan apakah bukankah di sini tidak ada penyebutan, nah bahwasanya harus mendahulukannya wajah, demikian pula nanti baru mengusap kepalanya, membasuh tangannya, kemudian kepalanya dan juga kakinya. Apakah ini disebutkan? Harus mulai dari sebelah yang kanan. Jadi harus membasuh wajah lebih dahulu. Atau bimakna, ay hadha soal, aina wajhu dalalah min hadhihi al-ayah? Atau maknanya, mana sisi pendalilan dari ayat ini? Al-jawab, umbar kaifa sanahtaju ila hadhihi al-lafdha wa ila hadha al-hadith. Qala an-nabiy alayhi as-salatu was-salam abda'u bima bada'a Allahu bih. Umbar, Allahu 'azza wa jalla bada'a bi dhikri madha? Bi dhikri al-wajh am dhikri ar-rijlayn? الجواب بذكر الوجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، فلما بدأ الله عز وجل بذكر الوجه بدأ النبي بغسل الوجه، ولما كان ذكر اليدين بعد الوجه غسل النبي يديه بعد غسله لوجهه، ولما كان ذكر مسح الرأس بعد غسل اليدين مسح النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه بعد أن غسل يديه، ولما كان ذكر الرجلين في القرآن بعد مسح الرأس غسل النبي عليه الصلاة والسلام رجليه بعد أن مسح على رأسه. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، أبدأ بما بدأ الله بذكره. Jawabannya bahwa Nabi SAW menyatakan أبدأ بما بدأ الله به. Aku mulai dengan apa yang Allah mulai sebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan di situ, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi hendaknya seorang itu mengusap atau membasuh wajahnya sebelum tangannya. Jadi kalau disebutkan di sini, wajah, maka dibasuh lebih dahulu wajah baru tangannya. Demikian pula ketika seorang itu hendak mengusap kepalanya, maka didahulukan yaitu dengan membasuh tangannya dulu, baru mengusap kepalanya. Demikian pula ketika seorang hendak masuk kakinya didahului yaitu dengan mengusap kepalanya. Jadi abda'u bima badallahu bih, aku mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Disebutkan dalam Al-Quran dimulai dari membasuh wajah, kemudian tangan, mengusap kepala, baru membasuh kaki. Fa'idha qala lana hadhal qail innama qala hadhal nabiyu fi al-hajj abda' bima badallahu bih. Jadi kalau ada yang mengatakan ucapan Nabi SAW itu berkaitan dengan haji, itu saya mulai dengan apa yang mulai. Ini penyebutan dalam masalah haji. Naqul al-ibrah bi'umumil lafza la bi khususi as-sabab. Fahuna 'am abda bima bada Allahu bi dzikrihi fi kitabihi al-karim. Sawa'an kana fi al-hajj aw fi al-wudu' aw fi ghairi dzalik. Jawabannya al-ibrah bi'umumil lafad la bi khususis sabab. Jadi yang diambil adalah keumuman lafad, bukan khususan sebab. Di mana Allah sebutkan di situ memulai dari wajah, baru berikutnya perkara yang lainnya. Maka di sini kita memakai keumuman lafad. Jadi mulai dari wajah dan seterusnya sampai kaki. Demikian pula dalam masalah-masalah yang lainnya, baik itu wudu, demikian pula haji dan juga perkara-perkara yang lain. Wa min thamma barakallahu fikum tadhharu lana mas'alatun wa hiya ma hukmu tartib fi a'dha'i al-wudu? Ma hukmu tartib fi al-wudu? Ma hukmu taqdim al-wajh qabla ghasl al-yadayn? Wa ma hukmu ghasl al-yadayn qabla mas'h al-ra's? Wa ma hukmu mas'h al-ra's qabla ghasl al-rijlayn? Dari sini adalah ada permasalahan apa hukum tertib dalam melakukan wudu. Jadi mendahulukan wajah sebelum membasuh tangannya, mendahulukan tangannya sebelum mengusap kepalanya, dan mendahulukan mengusap kepalanya sebelum basuh kakinya. Apa jadi apa hukum tertib dalam berwudu? Al jawab minhum man dhahaba ila syartiyah فقال لا يصح الوضوء إلا بالترتيب ومنهم من ذهب إلى الوجوب بمعنى يجب أن ترتب لأن الآية وردت بترتيب ولأن النبي عمل على ذلك الترتيب ولم يخل بالترتيب مرة ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama itu adalah syarat. Hanya kalau seorang itu tidak memenuhi tertib maka tidak sah wudunya. Sebagian lagi mengatakan adalah wajib. Nah, jadi harus bagi kita untuk mulai dengan tertib sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Tidak pernah disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak melakukan secara tertib. Nah, sebagian lagi mengatakan itu sunnah. Dia berwudu dalam keadaan tertib. Wa qad rajjaha Asy-Syaikhul 'Allamatul Wadi'i rahimahullah taala al-wujuba annahu yajib أن ترتب في أعضاء الوضوء. Dan Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi'i berpendapat tentang wajibnya tertib ketika berwudu. Dari anggota wudunya dilakukan secara tertib. Ini pendapat diriwayatkan oleh Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi'i. ورجح الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه الاستحباب. Dan Syekh Albani merujukkan bahwa tertib itu hukumnya adalah sunnah. وذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه بأنه توضأ فغسل وجهه وغسل يديه ثم تمضمض واستنشق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أهل العلم الذين ذهبوا إلى الاستحباب تأخير المضمضة والاستنشاق إلى بعد غسل اليدين دليل واضح أنه لا يجب الترتيب في الوضوء والله أعلم. Kata Rasulullah SAW, suatu saat melakukan bahwasanya beliau membasuh wajahnya kemudian tangannya. Setelah itu baru berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah bahwa Rasulullah SAW itu mengakhirkan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, ini menunjukkan bahwa itu tidak dilakukan dengan tertib. ورد عليهم الفريق الآخر فقالوا بل المضمضة والاستنشاق قد غسل الوجه أول الأمر قبل اليدين ثم ألحق بالوجه المضمضة والاستنشاق فليس هنالك نعم ترك للترتيب المذكور في الآية بالجملة اليدان نعم بعد الوجه ثم بعد اليدين مسح الرأس ثم بعد ذلك غسل الرجلين فنبقى على الترتيب وأنه واجب في هذه الأربعة الأعضاء الوجه بالجملة ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين أما المضمضة والاستنشاق فلا بأس. Kemudian mereka sebagai mengatakan ini membantah pendapat tersebut bahwasanya matmadah dan istinsyak jadi seorang berkumur-kumur dan masukkan hidung itu sudah diitlakan ketika seorang membasuh wajahnya. Kemudian sebelum seorang itu ketika berwudu membasuh wajahnya kemudian baru tangannya. Selanjutnya ketika berwudu seorang melakukan dengan tertib wajahnya, tangannya, kemudian mengusap kepala baru kakinya. Adapun tidak mengapa seorang itu untuk mengakhirkan matmadah wa istinsyak. Ini berkaitan dengan mereka yang membantah bahwasanya itu adalah perkara sunnah. Wa ala kulli halin fanahrisu ala tartib fil wudu nahrisu alayhi sawa'an tarajjah lana al-istihbab wa huwa qawl asy-syekh الألباني أو ترجح الوجوب وهو قول الشيخ الوادعي رحمة الله تعالى عليهما. Dalam semua keadaan kita berusaha untuk mulai dengan tertib. Baik kita berpendapat sesuai pendapat Syekh Albani bahwa sunnah Atau kita berpendapat sebagaimana pendapatnya Syekh Mubil bahwasanya adalah perkara wajib. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaihi wa anhu ay an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy alaihi salatu wassalam idza tawadda'a adara al-ma'a ala mirfaqayhi akhrajahu ad-Dharqutni bi isnadin dha'ifin. Berkata Al-Hafiz semoga Allah merahmatinya wa anhu dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata bahwa Nabi SAW idza tawadda'a adara al-ma'a ala mirfaqayhi, jika Nabi SAW itu berwudu maka beliau memutar-mutar air ke dua sikunya, dikeluarkan oleh Ad-Dharqutni dengan sanad yang lemah. هذا الحديث من حيث الدرجة ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. حديث ini secara kedudukan adalah lemah seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz semoga Allah merahmatinya. ففيه القاسم ابن محمد ابن عبد الله وهو متروك. Dalamnya ada Qasim bin Muhammad bin Abdullah, dia adalah matruk, ditinggalkan hadisnya. وإنما ذكر الحافظ رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث من أجل أن يؤكد إدخال المرفقين في الوضوء عند غسل اليدين. Al-Hafidz menyebutkan hadis ini adalah untuk menguatkan bahwasanya ketika seorang berwudu itu juga membasuh kedua sikunya. ففي الحديث انظر قال توضأ وأدار الماء على مرفقيه أدار الماء على مرفقيه إذن عند غسل اليدين تغسل المرافق أيضا. Nah, di sini disebutkan jika seorang berwudu maka dia memutar-mutar air ke sikunya. Di sini menunjukkan bahwa seorang yang membasuh tangannya itu juga sikunya dimasukkan dibasuh. لكن هذا الحديث كما تقدم معنا ضعيف. Namun hadis ini adalah sebagaimana terdahulu adalah hadis yang lemah. فهل تدخل المرافق في الوضوء عند غسل اليدين؟ Apakah kedua siku itu harus dibasuh ketika seorang membasuh tangannya? الجواب نعم بدليل الكتاب والسنة. Dalilnya, jawabannya adalah benar. Jadi harus dibasuh sebagaimana Al-Quran dan juga As-Sunnah. Amma dalilu min al-kitab faqauluhu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila al-marafiq bima'na ma'a al-marafiq كما جاء عن بعض السلف في تفسيرها مع المرافق. Adapun dari Al-Qur'an adalah firman Allah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang beriman, jika kalian itu hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian dan juga kedua tangan kalian sampai ke siku. Di sini ila artinya adalah ma'a. Artinya adalah bersamaan. Membasuh dalam kedua siku ini disebutkan oleh sebagian salaf. Berkaitan maksudnya ila bimana ma'a. Wa amma binisbah lidalil min as-sunnah faqad jaa fi sahih Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah alaihi salatu wassalam lamma tawadda'a faghsala yadayhi shara'a fil 'udud. Unzur shara'a fil 'udud. Al 'udud fawqa المرافق فلما شرع في العضد دل على أنه قد غسل المرافق من أجل أنه قد وصل إلى العضد. Adapun dalil dari As-Sunnah dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah lamma tawaddo'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghassala yadayhi shara'a fil 'udud. Kalau beliau itu berwudu kemudian membasuh tangannya maka beliau menyampaikan sampai ke 'udud. Jadi di lengan bagian atas sini. Ini menunjukkan bahwa siku juga terikutkan. Terbasuh ketika membasuh tangannya. Idzan fa hadhihi al-adillah tughni 'an al-hadith ad-dha'if wa 'inda idzan fa as-sunnah bal al-wajib 'inda al-wudu' an naghsil al-marafiq 'inda ghasl al-yadayn wa an naghsila al-ka'bayn al-barizayn 'inda ghasli al-rijlayn. Dengan hadis ini, dalil ini menunjukkan sudah tercukupi. Ya, tidak perlu kita membutuhkan hadis yang lemah ini tentang wajibnya seorang itu untuk membasuh kedua sikunya ketika membasuh tangan dan juga membasuh kedua mata kakinya ketika membasuh kaki. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم ونسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين.